في حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. قال: فبال في طائفة المسجد، ما معنى في طائفة المسجد؟ Dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya ada badui yang kencing di pojokan masjid. Apa pengertian ta'ifah al-masjid? Naam, al-muradu bit-ta'ifati hahuna hiya nahiyatu al-masjid. Yaitu di tepinya atau di pojokan masjid. Nah, pengertiannya. Wa ta'ifa aidan qad tutlaq 'ala al-jama'ati minan nas, fa yuqal ta'ifatu al-khawarij wa ta'ifatu minan nas wa hakadha. Dan ta'ifah bisa diitlakan, itu adalah kelompok, dan kelompok khawarid dan juga yang lainnya. Qawluhu fi hadzal hadits, fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Bi dhanub, ma ma'na bi dhanub? Apa pengertian bi dhanub? Naam, bidalwin mamlu'in ma'an. Artinya adalah kuna mamlu'an ma'an, yaitu satu ember yang penuh air. Hatta qala ba'du ahli al-lughah la yusamma dhanuban illa idha kana fihi al-ma'. Dalwun mamlu'atun ma'an la tusamma hadhihi dalw dhanuban illa idha kanat mamlu'atan aw illa idha kanat biha ma'. Sebagian mengatakan tidak dikatakan dhanub kecuali situ adalah penuh dengan air. As-su'al alladhi yarihi hal hadha ar-rajul al-arabi alladhi bala fi al-masjid hal huwa dhul khuwaysirah al-yamani al-jawab lam yathbut dhalika fa huwa la zala mubham. Apakah orang yang kencing di pojokan masjid tersebut adalah Abdul Khuaisir al-Yamani? Jawabannya adalah nanti akan diketahui siapa orang tersebut. As-su'al alladhi yalihi hadha ar-rajul lamma dakhala al-masjid ja'a fi ba'd al-ahadith annahu qala اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هل قال هذا بعد أن بال في المسجد وزجره الصحابة أم قبل أن يبول في المسجد؟ الجواب بحسب ما تقدم معنا في الدرس الماضي لحديث أبي هريرة عند أبي داود أنه بال بعد أن صلى أنه بال نعم أنه قال ذلك بعد أن صلى وقبل أن يبول. قال هذا الدعاء بعد أن صلى ركعتين وقبل أن يبول. Apakah ucapan اللهم ارحمني ومحمدا, ya Allah berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, itu sebelum kencing atau setelahnya? Jawabannya adalah sebelumnya. Kalau dia sebagaimana hadis yang berkata dalam rawahu Abu Dawud bahwasanya dia salat dua rakaat kemudian setelah itu baru kencing, mengucapkan doa tersebut baru kencing di pojokan masjid. Hadzal hadits yastafidu minhu ad-da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala amran 'aziman fi da'watihi fama dzalika al-amr. Hadis ini bisa diambil faedah bagi da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apa termasuk perkara yang agung dalam permasalahan ini? Naam, ar-rifqu fi ad-da'wa wa aidan ar-rifqu bil muta'allimi wal jahil. Jawabannya adalah supaya lembut dalam berdakwah, lembut kepada orang yang belajar dan juga lembut dalam kepada orang yang bodoh. Wa hunalika haditsun akhar بنحوه مما يستفيد منه طالب العلم الرفق في الدعوة والتعليم وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. Disana ada hadis yang lain tentang supaya lembut kepada orang yang belajar dan juga orang yang bodoh sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Hakam

Wa aidan tatawala ba'dhum ila at-ta'ni fi as-sahabi al-jalil fi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kemudian mereka itu melanjutkan, nah, membicarakan tentang pembawa hadits ini yaitu Abu Hurairah. Akhirnya mencela Abu Hurairah juga. Wa qad radda 'alaihim ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah telah membantahnya. Wa bayyanu dalalahum wa jahlahum wa zayghahum. Dan mereka para ulama telah menjelaskan kesesatan mereka, kebutuhan mereka dan juga penyelewengan mereka. Wa min at-ta'inina fi hadha al-hadith at-Turabi qala shaykhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala tarraballahu wajhahu bil bala. Dan di antara yang mencela nama hadis ini adalah At-Turabi. Nah, di mana Syekh Muqbil mengatakan tarraballahu wajhahu bil bala, semoga Allah meliputi wajahnya atau memenuhi wajahnya dengan tanah, yaitu dengan adanya cobaan-cobaan. Wal wajib 'ala al-muslim an yaqbala ma thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa an yuqabila dhalika bit-taslim wal-inqiyad wal-iman. Selainnya wajib bagi seorang muslim jadi untuk menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menerima penuh dengan keimanan dan juga tunduk serta menyerahkan diri. Wa an la yurdda al-haqq wal-hadith mahma 'arada ra'yahu. Dan jangan sampai menentang hadis walaupun itu berlawanan dengan pemikirannya. Faqad ajma'a as-salaf wal a'immah rahmatullahi ta'ala 'alaihim 'ala anna al-hadith idha sahha isnaduhu fa 'inda idhin yuqbal wa yu'malu bih idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Dan para ulama salafus saleh sepakat, para a'immah, bahwasanya jika sanadnya sahih, sebagian mengatakan idza sahal hadis bahwa madzhabi, jika kalau hadis itu adalah adalah sahih maka adalah madzhab saya. Yuk malu bihi, akan diamalkan juga. Baik, labas. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وبقي معنا حديث واحد في باب المياه وربما يحتاج إلى وقت وإطالة ولذلك نقتصر على هذا والحمد لله رب العالمين.